Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya kembali segala urusan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan daripada taufik dan hidayahnya untuk kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sedang baca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kaitan dengan as-siyam. Dan telah kita baca beberapa buah hadis tentang puasa, dan terdapat di situ hadis-hadis menerangkan tentang perkara-perkara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ketika berpuasa. Antaranya adalah dua hadis berkaitan dengan berbekam, iaitu al-hijamah, dan kita telah menyentuhnya pada pertemuan lepas, dan saya rasa perlu kita sempurnakan sentuhan kita itu, iaitu hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nombor berapa? 686. Bukan 684. Bukan juga 689. Berbekam 686. Hadis Ibnu Abbas nombor 666. 686 ke surat 281. Kita baca sekali lagi, iaitu Ain ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika ihram, pernah pula berbekam ketika berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Shaddad ibn Aus radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata 'ala rajulin bil baki'i wa huwa yahtajimu fi ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum, rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidhi wa sahahahu Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Yaitu dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seorang yang sedang berbekam di Baqi' di bulan Ramadan. Beliau bersabda, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Diriwayatkan oleh yang lima kecuali At-Tirmidhi, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi ada dua hadis berkaitan dengan berbekam di sini. Kita lihat sepintas lalu makna hadis yang pertama. Apakah hukum yang kita boleh dapati berkaitan dengan berbekam ketika berpuasa? Boleh ke tak boleh berbekam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika berpuasa. Naam. Kemudian hadis yang kedua, hadis Syaddad pula, kita dapati bahawa apa hukum kita boleh ambil tentang berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aftara, telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Jadi zahirnya orang yang berbekam ketika berpuasa batal puasanya. Jadi ini antara masalah yang terdapat nizak, yang terdapat khilaf yang amat keras padanya. Dan ini antara masail khilafiyah, di mana dalil untuk setiap pendapat itu kuat, seperti yang mana kita pernah lalu daripada masail-masail seperti ini, iaitu contohnya menyentuh mahram, bukan mahram itu membatalkan wuduk ataupun tidak dan seumpamanya. Jadi ini antara masail seperti itu. Jadi hadisnya sebenarnya lebih banyak daripada ini, tetapi ini adalah kita katakan hadis-hadis yang merupakan asas berkaitan dengan khilaf ini. Jadi terdapat dua hadis, dan dua-duanya kalau kita lihat nota kakinya, dua-dua hadis apa? Sahih ke da'if? Dua-dua sahih. Yang pertama, hadis Ibn Abbas itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kat mana diriwayatkan hadis ini? Dan kitabnya lah. Kitab apa? Kitab sahih. Kalau tak cakap kitab mana, maknanya kitab sahih. Jadi kalau dalam sahih Bukhari, sahih ke tidak? Sahih. Alhamdulillah. Nah, ada pun hadis yang kedua, hadis Syaddad ini. Kita lihat nota kaki pun hadis ini sahih. Kata Syekh Al-Bani, hadis ini sahih. Cuma ia tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah maknanya empat daripadanya adalah Ashabus Sunan. Siapa mereka? Ashabus Sunan, kitab-kitab Sunan apa dia? Abu Daud. Sunan Abu Daud lagi. Da'i. Sunan At-Tirmidhi lagi. Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Baru empat, yang lima siapa? Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, jadi nampak macam lagi banyak patutnya lagi sahih. Jadi yang betul berbekam itu batal. Macam gitu je ke kita? Kita punya fikir? Tidak. Ataupun kita ambil pasal Bukhari itu sahih, sepakati kesahihannya, jadi kita ambil hadisnya. Jadi ini masalah dua-dua hadis sahih. Kalau dua-dua hadis sahih, maknanya dua-dua sepatutnya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ambil dua-dua sedangkan zahirnya dia bertentangan? Betul ke tidak? Kalaulah akhirnya ada orang ambil pendapat pertama berdalilkan dengan dalil pertama, dan ada lagi satu golongan mengambil pendapat kedua, jadi berbekam itu membatalkan puasa, berdalilkan dengan pendapat dengan dalil kedua, boleh gaduh tak sepatutnya? Sepatutnya tak boleh. Kenapa? Sebab dua-dua berdalilkan dengan hadis sahih. Baik. Dan kalau daripada sudut ulama, daripada dulu lagi telah khilaf. Baik. Dari kalangan para sahabat, ada sahabat ramai juga yang kata berbekam itu membatalkan puasa. Dan ada juga yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Daripada a'immal arba'ah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah berkata bahawa berbekam itu tidak. Termasuk Imam Malik mengatakan bahawa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Jadi dia kira apa? Jumhur 3 out of 4. Yang keempat itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa berbekam itu membatalkan puasa. Baik, itu satu. Kemudian daripada ulama-ulama selepas itu pula, kita dapati ada yang mengikut mazhab Imam Ahmad. Kebanyakan orang yang bermazhab atau belajar dalam madrasah mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan berbekam itu batal. Antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Beliau menguatkan pendapat ini. Baik, begitu juga Ibn Al-Qayyim. Kemudian ulama-ulama di Saudi, mereka banyak mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Baik. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Ahmad, bila mereka kata bahawa berbekam itu membatalkan puasa, bila kita tanya mereka kenapa berbekam membatalkan puasa, agak-agak apa jawapan mereka? Yalah, selain daripada hadis inilah, mereka kuatkan hadis ini. Daripada sudut makna, kenapa berbekam itu membatalkan puasa? Melemahkan badan. Kerana melemahkan badan. Tidak. Mazhab Ambali kata kita tak tahu apa maknanya. Nabi kata batal, kita kata batal. Jadi ni apa istilahnya? Ta'abudi. Macam apa ni, disuruh cuci 7 kali apa tu, jilatan anjing kan ada. Kalau Imam Malik, dia kata apa? Cuci tak? Cuci, tapi dia kata tak najis. Tapi kenapa dicuci? Dia kata ta'abudi. Disuruh cuci, kita cuci. Full stop. Nah, orang lain kata disuruh cuci sebab najis. Jadi itu asal mazhab Imam Ahmad. Tapi Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dia kata perintah ataupun hukum membatalkan puasa dengan berbekam ini ada sebabnya. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pada dia sebabnya adalah dia melemahkan badan. Dia melemahkan badan. Sebagaimana keluar air mani melemahkan badan, maka membatalkan puasa. Nanti akan datang juga sengaja mengeluarkan muntah, membatalkan puasa. Kerana apa? Dia melemahkan badan. Kemudian oleh kerana Ibn Taymiyyah menganggap bahawa berbekam itu melemahkan badan lalu membatalkan puasa itu illahnya, maka dia boleh kias dengan selain daripada berbekam, apa juga yang melemahkan badan membatalkan puasa. Jadi contohnya macam zaman sekarang, kalau derma darah kan, derma darah banyak satu pin, jadi dia kata batal puasa. Tapi tak semestinya berdosa. Kalau ada keperluan emergency, ada orang tu minta darah dia B minus ke A plus ke, jadi dia mendermakan darahnya, maka kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ikut mazhab dia bahawa dia membatalkan puasa. Tapi tak berdosa lah, cuma dia kena qada saja. Nah, itu adalah pendapat ramai juga daripada kibar ulama. Baik, ada pun mazhab Hanbali sendiri daripada dulu tak ada tak ada illahnya, tidak ada sebab kenapa dia batal puasa, cuma dia batal saja. Baik, sekarang antara sebab mereka memilih hadis Syaddad bin Aus ini, yakni mazhab Hanbali ni, kenapa dia tak sama dengan jumhur? Baik, kenapa? Siapa tahu? Kenapa dia ambil hadis ini, dia tak ambil Sahih Al-Bukhari? Sebab Imam Ahmadnya sendiri. Imam Ahmad, kalau kita lihat guys, itu mensahihkan hadis ini. Aftar al-hajim wal mahjum. Orang yang berbekam telah berbuka dan orang yang dibekam juga telah berbuka. Tetapi dia sahihkan ke tidak riwayat Ibn Abbas tu? Nabi SAW berbekam ketika dia berpuasa. Imam Ahmad kata hadis Bukhari tak sahih. Tu dia. Kan kita dah bilang kemarin tu, Imam Ahmad bukan sebarang orang, dia guru kepada Imam Al-Bukhari. Apa alasan dia? Alasan dia sebenarnya hadis yang sahih stop sampai dekat apa? Ihtajama wa huwa muhrim. Nabi SAW telah berbekam dalam dia ihram, ketika dia ihram. Sampai kat situ je. Adapun Nabi SAW juga berbekam ketika dia berpuasa, kata mereka ini lemah, ini syadza, bersalahan dengan riwayat-riwayat lain. Tapi kalau siapa ingat minggu lepas, kita ada terangkan jawapan terhadap dakwaan ini. Nah, ini Imam Ahmad kata ni lemah. Kita kata dia lemah ke tidak? Kita kata dia tak lemah. Kenapa tak lemah? Sebab Bukhari riwayatkan kan? Satu orang tu makan. Pasal sanad ni, pasal sanad. Kita dah katakan kemarin bahawa ada mutaba'ah, ada riwayat lain yang mengatakan daripada orang lain bahawa Nabi SAW berbekam ketika dia berpuasa juga. Jadi ini bukan syaz, bukan menyalahi riwayat-riwayat lain. Jadi ada dua jalur daripada berbeza jalan meriwayatkan lafaz yang sama. Jadi ini menguatkan antara satu dengan yang lain. Tak mungkin kita katakan oh ni perawi ni pelupa, perawi ni silap. Tidak, ada orang lain yang riwayatkan sama juga. Takkan dua-dua silap. Baik. Selain daripada itu, ni memang riwayat Al-Bukhari lah. Umat semua telah sepakat bahawa riwayat Bukhari ni kuat. Jadi ada masalah ke tidak ni? Ada masalah. Antara jawapan-jawapan terhadap hujah-hujah pendapat-pendapat ini, kita ambil satu-satu dulu pendapat. Apa jawapan jumhur terhadap riwayat orang yang berbekam dan yang dibekam telah berbuka, sedangkan hadis ini sahih? Hadis ini diriwayatkan oleh 16 orang sahabat. Sebagian ulama kata ini hadis mutawatir, dan ini diamalkan oleh ramai sahabat. Mereka tak berbekam waktu siang, mereka lambatkan berbekam waktu sampai waktu malam baru mereka berbekam. Jadi apa jawapan jumhur terhadap hujah-hujah ini? Pertama, ini sahabat. Sahabat tak boleh lawan Nabi. Nabi berbekam ketika dia ihram, dia tak lambatkan sampai malam. 1000 sahabat pun kalau bersalah dengan Nabi, kita ambil siapa? Sunnah Nabi. Nampak manhaj? Manhaj dia macam mana? Boleh? Nabi bekam ketika dia ihram, ketika dia berpuasa. Kemudian berkaitan dengan hadis ini mutawatir ke tidak, pada kita hadis mutawatir ke, hadis ahad ke, kalau dia sahih, semuanya sama level dia. Semua datang seolah-olah kita dengar daripada Nabi SAW atau kita nampak Nabi SAW buat pada kita, hujahnya sama. Baik. Tapi kenapa awak ambil riwayat Bukhari? Kenapa awak tak ambil riwayat Syaddad bin Aus? Jadi kata mereka, oleh kerana ada pertentangan antara dua hadis ini, pertama sekali yang kita lakukan apa dia? Kita tolak satu, kita ambil satu, atau tolak semuanya, atau kita try ambil dua-dua. Kita nak ambil dua-dua. Tapi macam mana kita nak ambil dua-dua? Apa jalan nak ambil dua-dua? Macam mana tak nak gaduh-gaduh? Ambil dua-dua hadis. Yang telah batal kita katakan macam hampir batal. Yang telah batal tu, yang telah batal tu maknanya hampir batal. Hampir batal, kenapa hampir batal? Sebab dia dah nak masuk waktu berbuka. Kan? Kita minggu lepas kita cakap. Jadi pasal boleh takwil lagi, kita kena takwil kan salah satu daripada hadis ini. Jadi bersepat, jadi dua-dua bersetujuan. Jadi kita katakan aftar al-hajimul wahjum, orang yang berbekam, orang yang telah ataupun yang dibekam ini hampir-hampir nak berbuka, kerana dah nak dekat masuk waktu berbuka ke, ataupun ada sebab-sebab lain. Antaranya mereka kata ulama dalam satu riwayat, mereka didapati mengumpat sambil-sambil bekam tu tengah cerita pasal orang. Ya, Nabi SAW kata ni dua-dua, yang yang membekam, yang dia bekam, dua-dua dah batal lah. Tapi ada, adakah kerana bekamnya ke? Bukan, kerana lain benda, kerana mengumpat dia. Dan itu ada riwayat yang sahih juga. Cuma adakah mengumpat tu membatalkan puasa ke tidak? Ha, itu satu hal lain. Baik, jadi itu antara jawapan mereka. Boleh? Jadi tak perlu kita nak ambil satu, kita buang satu, kita ambil dua-dua sekali. Dan satu lagi perkara, aftar al-hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan dibekam itu telah berbuka, mereka kata bahawa yang menguatkan pendapat jumhur ada satu hadis. Ada satu hadis. Kalau nak tulis boleh juga. Hadisnya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yani Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Itu maknanya. Lagi sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan atau rukhsah untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Nabi beri keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga Ibn Khuzaimah, dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Baik, hadis ini seperti kita katakan pemutuslah antara khilaf ini. Sebab makna hadis ini, Nabi SAW telah memberikan rukhsah agar berbekam untuk orang yang berpuasa ni, atau untuk berbekam bagi orang yang berpuasa ni. Dan makna rukhsah sebelum dia ada azimah. Awak kena boleh eh. Kita ada ada rukhsah. Jadi lawannya adalah azimah. Azimah maknanya berat lah, wajib. Rukhsah maknanya keringanan. Bila datang keringanan, logically dia wajib datang dulu ke keringanan datang dulu? Wajib datang dulu. Jadi ini dulu, baru datangnya keringanan. Jadi macam hadis ini, satu kata batal, satu kata tidak batal. So mana yang azimah, mana yang rukhsah? Hadis yang batal ke yang tak batal tu yang azimah? Hadis yang apa? Faham tak lagi soalan dia? Sekarang kita ada dua hadis kan tentang berbekam. Satu berbekam batalkan puasa, satu berbekam tidak membatalkan puasa. Jadi mana satu azimah, mana satu rukhsah? Macam mana kita nak faham hadis kita tadi, Nabi SAW beri rukhsah untuk berbekam? Jadi yang azimah tu mana satu? Yang yang batal lah. Ringan dia apa? Sekarang dah tak batal. Jadi oleh kerana itu menunjukkan bahawa hadis yang kedua tu, hadis batal tu, aftar al-hajib wal mahjum, hadis ini telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Kalau nak sebutkan, dia orang jawab juga, ni semua kita cakap ni semua ada jawapannya. Tapi kalau kita nak teruskan juga ni, kita sampai buka pun tak selesai dengan berbekam gitu eh. Jadi ini antara, ini sebenarnya adalah dalil yang terkuat dalam masalah ni. Kalau awak ingat ini, nanti bila akan datang bincang-bincang kawan ke atau baca ke belajar ke, ingat hadis ini. Hadis ni dalam Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih ni. Sanadnya sahih. Walau bagaimanapun yang bagus berbekam ketika berpuasa ke tidak berbekam? Tidak. Kenapa tak berbekam? Sebab apa? Lemahkan badan. Okey, selain daripada itu, berkaitan dengan khilaf pula macam mana? Kan ada khilaf kuat, dalilnya pun kuat. Yang bagusnya tinggalkan benda-benda macam ni. Nak berbekam juga, berbekamlah lepas berbuka. Darah lagi banyak. Nah, darah kurma semua keluar. Baik. Jadi kita tinggalkan benda. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis lepas tu kita baca je eh. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sha'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-sha'im وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, pertama kali pembekaman yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah Ja'far bin Abi Talib yang berbekam ketika puasa. Lalu Nabi SAW lewat dan bersabda, keduanya telah berbuka, ini batal puasanya. Kemudian beliau memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Dan Anas pernah berbekam ketika puasa. Diriwayatkan oleh Daruqutni dan dia menguatkannya. Dan hadis ini pula disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Daruqutni menguatkannya berkata, semuanya thiqah, aku tidak mengetahui adanya illah. Jadi seolah-olah hadis ni mengatakan bahawa benih berbekam itu batal puasa ke tidak? Tak batalkan puasa. Jadi hadis ini sesuai tak dengan hadis yang kita baca tadi? Hadis Abu Sa'id sesuai, cuma maknanya lain. Tu pun kata ulama, kita dah katakan minggu lepas, hadis ini pun ada penyakit juga. Sebab mereka kata Ja'far bin Abi Talib ini telah meninggal dunia ketika hadis ini diceritakan. Ataupun kalau ikut kisah ini, dia dah tak ada lagi. Dan dalam peperangan Mu'tah, dan hadis ini ketika pembukaan kota Mekah, jadi mereka kata tetap ada illahnya. Walau bagaimanapun, cukup dengan hadis kita yang tadi ya, bahawa ada rukhsah. Ada satu argument yang dibawa oleh mazhab Hanbali tadi berkaitan dengan hadis Al-Bukhari. Setelah mungkin mereka katakan, baiklah, hadis Bukhari ni sahih, Nabi SAW telah berbekam ketika dia ihram, dan Nabi SAW telah berbekam ketika dia berpuasa. Jadi mereka kata, taruhlah hadis ini sahih, tapi tak ada masalah, tak ada kena-mengena dengan berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kenapa pula? Nabi SAW berbekam ketika dia berpuasa. Tapi lepas tu dia batal lah, dia buka. Itu kata mereka. Tak disebut kat situ Nabi SAW bila berbekam ketika berpuasa, puasa dia terus. Baik. Awak perhatikan, awak setuju tak dengan argument ni? Sekarang dalil sama, faham lain. Satu saya kata cerita ni kalau berbincang buka ni tak habis. Dan ni antara masail yang baguslah untuk melatih kita punya apa ni pemikiran dalam masalah khilaf, masalah fikir. Ni ini dan juga masalah jilatan anjing tu dia punya cerita panjang kan. Sana sini. Ini bagus untuk melatih pemikiran. Baik, macam mana awak setuju? Hadisnya betul. Nabi SAW berbekam ketika berpuasa, tapi tak bermaknanya puasa dia tak batal. Jadi kita ambil yang hadis yang kedua, hadis Aus ataupun Syaddad. Tak boleh. Kenapa? Perhatikan lafaz dia. Sebab kalau gitu ihram pun lepas tu dia ini lah. Batalkan ihram dia. Ihram. Tak juga. Macam gitu jawapan tak boleh. Pasal ada dalil tak? Kalau kat bawah ada hadis lain, Nabi kata pada orang yang ihram dan tengah mengihramkan. Contoh je lah. Kedua orang yang berihram, yang telah diihramkan, telah batal puasanya. Bolehlah kita cerita macam tu. Ni tak ada pula. Dia ada kaitan dengan lafaz. Kita bila belajar fiqh daripada hadis, daripada Quran, kita ambil berat tentang lafaz-lafaznya. Kita punya fiqh ambil daripada lafaz Nabi SAW. Dan siapa ambil lafaz lebih dekat kepada kebenaran daripada pakai akal-akal saja. Kekuatan kita adalah daripada lafaz ni. Dan kita adalah orang yang paling berbahagia dengan apa ni, dengan metodologi ini, sebab ulama hadis inilah dia paling hafal hadis. Sebab tu dia punya resources dia kuat banyak. Orang-orang lain yang tak kuat hadis, hadis pun tak baca habis, jadi dia akan terpaksa pakai apa? Kias sana kias sini, akal sana akal sini. Ulama hadis kurang pakai itu semuanya. Sebab mereka ada apa? Sumber banyak, kaya, riwayat banyak. Jadi mereka tengok riwayat je. Dah tak boleh juga, barulah mereka pakai kias dan sebagainya. Dia berbekam ketika dia berpuasa. Wahuwa sa'im. Siapa tahu bahasa Arab? Wahuwa tu, wahuwa tu apa? Wahuwa tu wahuwa? Wahul hal. Wahu keadaan. Dia berbekam dalam keadaan berpuasa. Zahirnya puasa dia terus ke tak terus? Tak terus. Dan ni sahabat ni siapa nama dia? Ibnu Abbas. Agak-agak dia tengah cerita pasal berbekam batalkan puasa ke ataupun berbekam ni tak batal puasa. Awak tengok dari depan. Dia nak khabarkan apa ni tentang berbekam? Daripada konteksnya. Konteksnya apa? Bahawa berbekam tu tak batal puasa. Kalau kita tak ta'asub tak apa sebenarnya, saya rasa kat sini tak ada orang ta'asub apa. Awak pun tak ada ikut apa mazhab saya dan saya rasa. Awak tengok hadis ni je sudah. Pendapat mana? Argument mana? Argument tadi betul kuat ke tidak? Kalau kita tengok ni, dah tak kuat lagi. So hadis itu tetap adalah satu khabar bahawa Nabi SAW telah berbekam ketika dia berpuasa dan dia tidak membatalkan puasa. Kita ada lagi satu hadis macam gini nanti. Kita akan sentuhkan. InsyaAllah. Jadi yang rajihnya insyaAllah berbekam itu tidak membatalkan puasa. Dan sepatutnya orang yang mendermakan darah tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau boleh, janganlah berbekam untuk derma darah waktu siang-siang Ramadan. Kelas? Dalam. Baik, riwayat yang berikutnya. Sekarang kita keluar ataupun kita betul kita keluar daripada bab berbekam, kita pergi kepada perkara yang membatalkan puasa yang lain, iaitu hadis Abu Hurairah. Bukan, hadis Aisyah. Baik. Kita memakai celak ketika berpuasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi ramadhana wa huwa sha'im. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'if. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. At-Tirmizi berkata tidak ada satu pun yang sahih dalam bab ini. Baik, kita lihat dari sudut makna hadis ini, satu khabar bahawa Nabi SAW melakukan sesuatu ketika dia berpuasa dalam bulan Ramadan lagi. Apa dia? Dia memakai celak mata. Zahirnya waktu siang ke waktu malam? Siang. Waktu siang, kenapa ke waktu malam? Macam mana awak tahu? Bulan Ramadan boleh siang, boleh malam, petang, subuh. Bila? Pasal wahuwa sa'im, ketika dia berpuasa. Sebab tu biasanya sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia nak beritahu kita satu hukum. Jadi dia mesti kaitkan dengan sesuatu. Naam. Jadi baiklah, waktu siang Nabi SAW pakai celak mata. Kalau hadis ini sahih, menunjukkan bahawa pakai celak mata batal puasa ke tidak? Tidak. Tidak. Lainlah kalau dia makan celak. Walau bagaimanapun terdapat di sana ulama yang mengatakan memakai celak mata, kalau rasanya ada terdapat dalam apa ni, tekak, maka dia membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau macam tu, pakai celak mata, rasa dia boleh sampai kat tekak. Boleh ke tak boleh? Saya tak try lagi. Kalau hidung, boleh kadang-kadang sampai ke tekak. Mata pun mungkin boleh, telinga pun mungkin boleh. Wallahualam, saya tak tahu sampai ke tidak sampai. Pada mereka, asal sampai kerongkong saja, dia kira macam makan dan minum, jadi dia batalkan puasa. Jadi memakai celak mata saja tidak membatalkan puasa, kata Syekh ni. Tapi bila dah sampai ke kerongkong rasanya, maka itu membatalkan puasa. Dan ini ada satu masalah yang panjang lebar tentang perkara yang batalkan puasa. Adakah dia setakat benda yang masuk daripada mulut, ataupun kalau dia masuk daripada tempat lain sampai kepada perut, maka dia membatalkan puasa ke tidak? Baik, ala kulli hal, hadis ini menunjukkan bahawa ia tidak membatalkan puasa. Kemudian hadis ini sahih ke tak sahih? Tidak. Betul tak sahih? 689 kata Syekh Al-Bani apa? Sahih. Sahih pula. Tapi Ibn Hajar, dia seorang imam, dia kata da'if, sanadnya da'if. Kata Imam Tirmizi lagi tak ada yang sahih dalam bab ini. Sebelum kita tuduh bukan-bukan kepada Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, maka kita mesti ingat atau mesti faham tentang macam mana ulama' hukumkan hadis. Ulama' hukumkan hadis bukan melihat satu sanad sahaja. Misal kata hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah kan? Ibnu Majah dengan Tirmizi sekali itu sebenarnya. Taruhlah daripada Ibnu Majah saja, dan sanad dekat Ibnu Majah ni da'if. Adakah maknanya hadis ini da'if? Tidak. Kita kena tengok, kita kena cari jalur-jalur riwayat ini. Entah-entah ada dekat, misalnya kat Tirmizi, ataupun mungkin ada dekat tempat-tempat lain, kitab-kitab lain, Ibn Hibban ke Al-Hakim ke dan sebagainya. Cari sanadnya. Kemudian kalau dia kuat, hadis ini dah tak da'if lagi. Hadis ini dah jadi sahih. Kalau dia lemah juga, dan tak boleh kuatkan antara satu dengan yang lain, kuat menguatkan, baru kita hukum dia da'if. Banyak orang tak faham benda tu. Kadang-kadang tak ada riwayat pun. Maknanya tak ada riwayat daripada siapa ni? Aisyah. Tapi datang daripada sahabat lain. Lafaz dia pun lain, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Dan ini namakan syahid, penyaksi ataupun saksi. Maka ia boleh menguatkan hadis ini. antara hadis bulan Ramadan ni, atakum syahrul Ramadan atau atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepadaku bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi itu sahihlah, bulan Ramadan mubarak, tapi ramai kata Ramadan karim. Itu pun ada pembahasan panjang lebar juga, boleh tak cakap Ramadan karim, Allah karim boleh ke? Baik, tapi kalau mubarak tak ada khilaf. Jadi saya suka pakai apa? Ramadan mubarak. Baik, dalam hadis tu, lepas tu dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 malam. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka dia telah diharamkan. Hadis ni diriwayatkan oleh beberapa orang ulama, antaranya Nasa'i yang saya ingat. Baik, hadis ni tengok sanadnya lemah. Sebab tu kadang-kadang kat internet kita jumpa hadis ini sebagai hadis lemah. Tapi Syekh Albani kata sahih. Kemudian macam-macam orang cakap pasal Syekh ini. Betul ke tak betul ni? Tengok sanad satu ni memang lemah. Tengok lain-lain, dah tengok belum? Tu dia. Ada daripada sahabat lain yang apa ni, yang menyaksikan makna hadis ini. Walaupun depan dia lain apa melain, tapi dia punya isi sama, dia kira apa sebagai hadis yang sahih, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita boleh pandai dalam apa ni, mustalah hadis, kita boleh pandai tengok satu-satunya perawi, tak bermakna kita dah boleh apa? Dah boleh layak hukum hadis sahih ke tak sahih. Ini saya ingatkan untuk semua dan juga untuk diri saya sendiri. Jangan rasa kita dah boleh hukum-hukumkan hadis. Kalau di sini belum lagi lah, ni semuanya belum sampai di Malaysia. Saya dengar dah ada orang dah mula nak ada benda baru, mereka kata manhaj mutaqaddimun lah, dah tak nak pakai manhaj mutaakhirin lah, dan macam-macam isu yang mereka bawa kan. Kalau mereka senang-senang aja apa ni, daifkan hadis ataupun lemahkan hadis. Jadi ini semua tak sepatutnya berlaku. Ilmu ini ada satu disiplin yang khusus. Macam orang tak pernah main kungfu, boleh tak dia tahu habis baca buku Shaolin terus dia praktis? Boleh tak? Katanya yang nak panjat dinding tu je kena 20 tahun lari sampai apa, naik dinding tu. Jadi tak boleh kita apa ni masuk benda yang bukan bab kita. Kita kat luar je okey boleh, jangan masuk sampai dalam, nanti takut kita lemas. Naam. Ala kulli hal, hadis ini dinilaikan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kita kena kaji kenapa dia sahih kan. Yang penting daripada sudut maknanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bercelak mata, dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau sahih ke tak sahih pada kita, asalnya boleh ke tak boleh bercelak mata? Selagi tak ada dalil, asalnya tak batal puasa. Ya ke tidak? Nah. Adapun pakai celak mata itu sunnah ke tak sunnah, ni cerita panjang kita dah bahaskan untuk lelaki. Untuk perempuan bila dia boleh pakai, bila dia tak boleh pakai, itu cerita panjang, jangan tanya sekarang. Baik, orang yang makan kerana lupa. Hadis 690, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutim shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Walil Hakimi. Okey, tak apa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa ketika berpuasa lalu dia makan atau minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kerana sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah ini menerangkan tentang bagaimana orang yang lupa ketika berpuasa, lepas tu dia makan dan dia minum. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW kata apa? Kalau dia lupa ketika dia berpuasa lalu dia makan dan minum, ada beberapa perkara kat sini. Pertama, waktu dia makan dan minum tu macam mana keadaan dia? Dia lupa. Nak definisikan tak apa tu lupa? Lupa, lalai, alpa, apa je lah eh, yang sewaktu dengannya kita faham kan, lupa. Lupa apa ni? lupa nak makan ke lupa puasa. Dia terlupa nak makan sahur. Sekali dah bila pagi, alamak, semalam lupa sahur lah makan. Ni bukan eh? Tak ada. Ni lupa apa? Lupa bahawa dia sedang berpuasa. Dia dah niat sebelum tu. Baik. Itu kalau dia puasa apa ni? Puasa wajib lah. Tapi kalau puasa sunat masuk tak? Masuk. Dia dah dia niat waktu siang. Nah, dia dah niat. Lepas tu dia terlupa bahawa dia sedang puasa sunat. Okay. Kemudian dia makan. Jadi dekat sini fa'akala wa syariba. Perkara kedua adalah dia makan dan dia minum. Adakah maknanya hukum lupa ni hanya untuk orang yang makan dan minum sahaja? Kalau dia terlupa benda lain yang membatalkan puasa, tak masuk dalam hadis ini. Ha, itu dia. Baik, yang penting hukumnya. Siapa gini-gini, dia terjawab syaratnya adalah fal yutimma saumahu. Fal yutimma ni fi'il amr. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Macam mana, apa makna menyempurnakan puasanya? Yang membatalkan. Teruskan makan ke teruskan puasa? Teruskan minum. Dia teruskan puasa. Dia macam mana nak teruskan puasa? Berhenti makan. Cepat-cepat berhenti makan. Cepat-cepat berhenti minum. Kalau kalau belum masuk tekak, masukkan terus dalam kepala. Nak tahu macam mana? Keluarkan. Macam-macam mana mesti nak keluarkan. Air tu keluarkan. Lepas tu komo-komo apa semuanya. Bro gigi kalau boleh. Lepas tu makan lagi tak? Tak lah. Minum lagi tak? Dah tak. Kalau lupa lagi sekali pun macam gitu juga. Okey. Jadi tadi dah makan ke belum? Ada separuh dah masuk kan? Dah masuk. Jadi Nabi SAW kata teruskan puasanya. Ini sampai salam maghrib. Baik, kenapa? Fa'innama at'amahu Allah wasaqahu. Kerana sesungguhnya atau hanya sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Yang buat dia lupa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia tak lupa. Jadi Allah tahu dia akan lupa, Allah buatkan dia lupa. Jadi dia makan adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minum rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini adalah antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-Nya. Lupa dia itu sebenarnya adalah nikmat rahmat baginya. Baik, itu zahir umum daripada hadis ini. So, apa hukum puasa orang tersebut? Batal ke tak batal orang yang terlupa makan? Tak batal. Kalau tak batal maknanya perlu tak qada? Tak perlu qada. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Adapun mazhab Maliki, tahu Imam Malik rahimahullah taala, dia pun tahu hadis ini. Tak silap saya, dia pun riwayat dengan hadis ini dalam Muwatta. Tapi fahaman dia tak sama dengan fahaman kita. Tak fahaman jumhur. Beliau mengatakan tak ada dekat situ bahawa dia tak perlu qada. Ada tak dekat situ dia perlu qada? Yang tengok riwayat berubat-ubat kedua eh. Imam Malik tanya awak sekarang ni. Tak ada dekat situ Nabi SAW tak suruh qada. Nabi suruh continue puasa je. Nabi tak kata kena qada. Habis kena qada ke tidak ya wahai imam? Jawab dia, ya kena qada. Kenapa pula kena qada? Sebab rukun puasa tu apa? Kata dia, rukun puasa tu ada dua. Yang pertama, niat nak puasa kerana Allah SWT. Yang kedua apa dia? Tahan diri daripada buat perkara yang batalkan puasa. Sekarang awak dah buat tak perkara yang batalkan puasa? Awak dah makan belum? Dah minum? Hakikatnya boleh tak awak dipanggil orang yang berpuasa lagi? Orang yang puasa yang tak makan, tak minum. Awak dah makan, minum. Macam mana kita boleh panggil awak orang yang berpuasa? Jadi rukun, kita kan dah belajar rukun. Bila tak ada je, gugur semuanya, jatuh. Jadi hakikatnya orang ni tak puasa. Jadi balik kepada asal, puasanya kena qada. Itu hujah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Hadis pakai sama, faham lain-lain. Sampai sekarang, sampai dia meninggal dunia, dia tak tarik balik pendapat dia ni. Dia confident. Dia akan jumpa Allah SWT dengan pendapat ni, dia akan jawab. Baik, ada pun jumhur ulama mengatakan Takkanlah macam tu pula. Tengoklah konteks hadis ini. Tengok yang atas ya, jangan tengok bawah. Kat belakang kan Nabi SAW kata, hanya sesanya Allah memberi dia makan dan minum. Ini kan kata-kata apa ni? Maaf ke tak maaf? Maaf ke? Rezeki. Jadi maknanya zahirnya patutnya tak ada qada. Kalau dah kena qada, ini bukan rezeki. Ini musibah. Sebab lupa ni, kita boleh halang diri kita tak daripada lupa nak makan dan minum? Tak boleh. Lagi-lagi belum simpan barang dalam esbok. Kita bangun ataupun first day Ramadan contohnya tu lah, ataupun baru baik daripada sakit beberapa hari, selalu ada hari makan macam biasa je. Sekali hari tu pun kita ingatkan kita masih sakit lagi. Lupa ni satu perkara yang luar daripada kawalan kita. Kita tunggal oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lupa terus batal, kena qada lagi. Ini bukan yang kita faham daripada hadis ini. Tak ada rahmatnya. Itu antara jawapan mereka terhadap dalil Imam Malik rahimallahu taala. Kemudian satu lagi daripada hadis ni juga, fal yutib ma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi zahirnya puasa tu masih ada lagi ke tidak? Ada. Sebab kalau tak ada, boleh tak sempurnakan? Ni hampir sama dengan yang tadi tu. Dia berbekam ketika dia berpuasa. Maknanya puasa dia zahirnya masih ada lagi. Macam inilah. Puasanya masih ada lagi. Jadi diteruskan, disempurnakan. Jadi cukup sebenarnya kalau daripada riwayat Abu Hurairah ini je, riwayat Bukhari Muslim ini, cukup nak jawab tentang imam ataupun pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya Imam Malik sekarang pakai apa? Pakai kias. Kias bahawa puasa tu adalah tak membatal, tak makan, tak minum. Kalau dah batal minum, mesti nak kena qada. Ambil juga hadis ini, iaitu apa? Dia kena teruskan puasa. Tak berdosa. Ingat tak masalah cuci zilatan anjing? Imam Malik juga kan, dia kata apa? Cuci-cuci juga tapi tak najis. Jadi perhatikan dia punya kaedah, dia ada sama. Tapi yang menguatkan pendapat jumhur adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah ta'ala di bawah tu, 691, walil hakim man aftara fi ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah wa huwa sahih. Artinya, dan riwayat Al-Hakim, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadhan kerana lupa, maka tidak ada qada' dan tidak ada kafarah baginya, dan dia adalah sahih. Yang kata sahih ni siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Imam Hakim pun kata dia sahih mengikut syarat Muslim. Dan ada riwayat lain dalam dalam riwayat Daruqutni ada juga, dan juga Ibnu Hibban, wala qada alaihi, tidak ada qada baginya. Imam Daruqutni kata sanadnya sahih. Jadi riwayat ini walaupun tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, tetapi dia sahih. Jadi boleh tak kita pakai tambahan ni? Nabi SAW kata tak payah qada, tak payah kafarah. Kita pakai. Jadi dia menguatkan pendapat jumhur. Kalau sekarang masih ada orang lagi nak pakai mazhab Maliki, macam mana? Selepas kita bawakan ujian, selepas dia dah belajar ni lah, boleh kita tolerate tak? Boleh. Boleh, no? Kalau dia tak sampai faham, dia punya IQ tak tinggi. Oh, IQ dia dah sampai. Dia mukalik je lah, dia ikut. Tak apa. Mana mukalik? Pendapat lain ada tak? Boleh tolerate tak pendapat Imam Malik? Pendapat Imam Malik ni menolak hadis ke tak? Especially riwayat yang kedua lah. Menolak tau. Jadi ni antara khilaf yang kita tak tolerate. Kalau dah terang macam ni dan dia faham, kalau IQ lemah kita nak cerita lagi lah. Jadi masih kena duduk lagi dalam, belajar lagi, kita terangkan lagi. Tapi kalau dia dah level macam universiti ke atau apa kan, setakat nak taklid dengan mazhab Malik, ini antara taklid yang tercela. Boleh tak ni? Kita tak mau terima macam ni. Sebabnya dia telah buat perkara yang mesti kita ingkar. walaupun ni pendapat imam daripada imam mazhab. Sebab kalau kita buat macam ni, semua nanti khilaf nanti, semua dia kata, eh kan ada khilaf, kan ada khilaf. Tak boleh. Hatta benda tu bila pun dia kata khilaf. Jadi kita kena ada kaedah bila bermuamalah tentang orang yang berselisih pendapat dengan kita. Bukan semua khilaf kita lapang dada, dan bukan semua khilaf kita sempit dada. Tak juga. Ada yang boleh lapang dada, ada yang tak boleh lapang dada. Macam mana nak tentukan? Lihat kepada khilaf tu sendiri. Kuat ke tak kuat pendapatnya, jelas ke tak jelas. Tak sama pendapat apa masalah ni, tak sama dengan masalah berbekam tadi. Sama ke tak sama? Tak sama. Tadi lain lebih kuat lagi. Ini tak tidak. Boleh? Adapun imamnya sendiri, dia dah selamat, dia dah berijtihad, dia buat apa yang wajib atas dia. Apa pun yang berlaku, betul ke salah, pendapat dia, dia tetap dapat apa? Dapat pahala, kurang-kurangnya satu pahala. Kita ni, kita tak boleh ikut orang yang telah jelas kesalahannya. Semua ulama ada zallah dia, ada kegelincirannya, ada kesilapannya. Itu yang kita kena hati-hati. Kalau kita dah tahu kesilapannya, ada dalil, maka kita mesti tinggalkan kesilapannya, kita ikut yang betul. Boleh tak ni? Saya rasa ni semua boleh terima patutnya kat Singapura ni. Saya rasa saya cakap ni tentang ikut imam, tentang taklid, tak ada payah kan sebenarnya kan. Tapi fobia betul kalau cakap kat tempat kita ni. Diorang tak suka kita cakap-cakap macam ini. Diorang suka kita cakap apa? Satu mazhab aja. Itu yang saya tak faham. Nanti orang lama-lama apa? Itu pun dah berjadilah. Akan beku dan akan sempit pandangan. Lepas tu ada je lain macam sikit, tak setuju dengan apa ni, tak bersamaan dengan pendapat dan amalan dia, terus dia tolak. Dia kata itu, kata ni. Apa dia kata selalu kalau pendapat apa kita buat lain daripada yang dia buat? Ganjil. Ha. Sebabnya apa? Sebab mereka ditarbiahkan dengan satu macam gini. Jadi ini saja dah cukup untuk kita apa ni, kata orang tu, buat satu reformasi lah terhadap apa ni, terhadap kaedah pembelajaran seperti ini. Tapi dalam waktu yang sama, jangan kita terlampau buka sangat, terus liberal terus. Semua boleh, yang tak ada dalil pun boleh. Jangan pula salam lagi perempuan semua boleh, itu boleh, ni boleh, khalwat boleh, semua boleh pun tak boleh juga . Jadi ada dua kat sini, kita tengah insyaAllah. Setakat ini kita cuba hiwar, dialog dengan baik, dengan hikmah. Baik. Kurang-kurangnya mereka dapat menghormati kita, dan kalau kita nak mereka menghormati kita, kita pun mesti kena hormati mereka juga. Itu satu kaedah dia. Kalau tidak, selainnya sebaliknya yang berlaku. Kita hentam dia, kita kutuk dia, dia tak akan terima punya. Macam mana kita punya dalil kuat pun, dia pasti akan balas. Dah balas pun, nanti cerita lagi berapa tahun nanti baru dia apa? Mungkin baru dia ikut. Dia tak guna, dah rosak. Kita sepatutnya jadi muslihun, bukan jadi mufsidun. Lepas tu kita sangka kita ni orang-orang yang muslihun. Jangan jadi macam tu pula. Baik. Jadi itu berkaitan dengan makan dan minum. Baik, selain daripada makan dengan minum, kalau tak sengaja keluarkan air mani, tak sengaja berjima ketika berpuasa, batal ke tak batal puasanya? Sekarang ni depan awak hadis dan dia sampai kat situ je. Soalan dia luar daripada hadis. Jadi saya nak tahu apa metod awak nak pakai nak jawab soalan. Siapa makan dan minum? Lupa kan? Itu kau dah tahu. Siapa yang jima? Dia lupa semua. Ketika lupa. Tapi Nabi kata makan minum. Nabi tak kata jima pun sama. Apa dia? Kias. Awak pakai apa? Kias. Tapi kalau orang kata dengan awak, Nabi sengaja sebut akala au syariba, makan, minum, Nabi tak sebut lain. Takkan Nabi terlupa nak cakap? Mungkin Nabi nak dia khusus untuk makan minum, lain tak boleh maaf. Mungkin tak? Tak. Tak mungkin kan? Takkan tak kasi can? Mungkin lah, ada mungkin apa? Ini datang daripada Nabi tau. Dia takkan tak tahu mana yang dimaafkan, mana yang tak dimaafkan. Tak ada benda yang common tak? Makan minum. Haa, ada orang kata apa? Sebab apa ni, yang biasa orang terlupa bab puasa ni apa dia? Makan, minum, jimat ni biasa ke orang lupa? Tak. Orang yang perlukan selalu apa ni? Selalu tanya puasa, apa dia, dia punya dia punya kepala otak fikir apa? Nak makan, nak minum. Mana dia fikir, dah lemah badan tu semua dia tak fikir pun. Betul tak? Jauh. Jadi sebab itu Nabi tak sebutkan tentang jimat. Sebab ni jarang berlaku. Dan kalau macam gini, mafhum dia, mafhum ghalib ini dah tak ada, mafhum khalafah. So, selain daripada makan minum ini apa ni batal, maka ini kita tolak. Sebab mafhum ini apa ni tidak kuat. Mafhum khalafah ni tidak kuat. Jadi sepatutnya jimak pun masuk kat dalam. Sebab illah dia sama. Illah tu apa? Sebabnya ni kita pakai kias lah. Kenapa dimaafkan? Kenapa disuruh teruskan puasanya? Kenapa tak ada qada? Sebab dia lu. Sebab dia lupa. Jadi semua perkara yang dia buat membatalkan puasa, kalau dia lupa, dimaafkan. Kata jimak. Tetapi daripada sudut ulama pula macam mana? Ada khilaf tak? Ada. Jadi ada satu golongan ulama mengatakan bahawa jimak sama seperti makan dan minum. Kalau lupa dimaafkan. Siapa cakap ni? Tak ingat. Tak apa, tu tak penting lah. Jadi dalil mereka adalah kias kepada makan dan minum. Tapi mazhab Maliki dan mazhab Hambali, nah betul lah yang tadi Syafi'i dengan Hanafi, yang ini Hambali dan Maliki, mereka mengatakan bahawa kalau lupa berjimak, puasa dia tak batal. Kenapa? Sebab kata mereka tak masuk akal orang boleh terlupa dan berjimak. Itu kata mereka, tak masuk, tak masuk akal. Dua-dua lupa. Oh, dua-dua kali lupa, mustahil. Ini tak biasa punya, kata dia. Jadi dia tetap akan dihukum. Dia bukan macam biasa, bukan makan dan minum. Macam mana pun tak ada dalil lebih kuat daripada itu. Jadi kita tetap pakai apa ni? Pakai kias lah. Yang tadi tak kuat. Jadi yang benarnya semua jenis lupa dimaafkan. Ini hadis adalah hadis yang bertepatan dengan kaedah umum. Kaedah umum kata apa? Kalau orang tu terlupa, tak sengaja, batal ke ataupun berdosa, tak berdosa? Jawabnya tidak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hai Tuhan kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami silap. Jadi bersesuaian dengan kaedah. Jadi sekarang kalau orang tanya kita bangun tidur ada macam terasa tertelan lada, tertelan bawang, tertelan apalah daging ke apa. Batal tak batal? Ada orang tu dia komo-komo, sekali dia mabak-mabak, terus tertelan. Ya kan ada? Mandi, swimming, sekali tertelan. Masuk dekat apa ni, apa tu, hutan ada terbakar apa, tertelan asap, ataupun orang tengah bakar minyak wangi bukhur ke apa, tertelan. Sampai dekat orang tengah sate ayam percik, tersedut, keluar balik asap lagi. Macam mana? Semua tak sengaja. Hujan-hujan, naik motor betul lah, hujan lebat, naik masuk kat dalam mulut, helmet, tertelan, sama lah. Boleh? Jadi tersemuanya dimaafkan. Senang. Okey, hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa a'allahu Ahmad wa qawwahu Ad-Dharqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terdorong muntah, maka tidak ada qada atasnya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia mengqada. Diriwayatkan oleh Imam yang 5, Ahmad menganggapnya berillah dan Ad-Dharqutni menguatkannya. Terus kepada nota kakinya, hadis ini dinilaikan sahih oleh Syekh Bani rahimahullah ta'ala. Sebab Ahmad, yang Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan dia ada illah atau illah, penyakit yang halus, zahirnya nampak selamat tetapi sebenarnya ada penyakit yang mencacatkan. Sebab dia adalah riwayat daripada Isa ibn Yunus, dekat Tazaki tu pun ada. Dan Isa bin Yunus ni macam mana perawinya, macam mana orangnya? Dia adalah seorang fiqah sabt, fiqah sabt. Jadi ini adalah satu pujian yang hebat untuk seorang perawi. Maknanya dia kalau macam gini punya perawi, hadisnya hadis sahih dalam thiqah sabt, yang ni bagus hafalan. Tetapi dia apabila meriwayatkan daripada kitabnya, dia memang macam tu. Kalau dia riwayatkan daripada, kalau bukan daripada kitab, daripada apa? Daripada hafalan lah. Kalau daripada hafalannya, maka dia akan berguncang hadisnya. Hafalan dia tak bagus. So, kurang bila kata fiqah sabt tu, hafalan yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kitabnya. Dia tak syarat menjadi perawi hadis, meriwayatkan hadis daripada kepala. Boleh riwayat daripada apa? Tulisan. Cuma syaratnya hendaklah dijaga kitab dia tu lah. Jadi tu masalah Isa bin Yunus. Tapi hadis ni daripada kitab ke daripada hafalan? Kata Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan daripada Isa bin Yunus dan dia telah meriwayatkannya daripada hafalannya, bukan daripada kitabnya. Oleh kerana itu hadis ini illah. Nampak ini memang tak ada orang, mana orang nampak ni? Mana kita tahu dia riwayatkan daripada kitab ke daripada hafalan? Imam Ahmad tak tahu ni, saya kata. Terakhir aja belum cukup lagi, dah masuk illah, dia dah cerita lain. Kata ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum-hukum hadis ni sahih ke tak sahih. Jadi kalau ikut sampai kat situ, betul, tak ada orang yang menafikan dakwaan Imam Ahmad. Yang betul dia riwayatkan daripada hafalan. Jadi sepatutnya hadis ni lemah. Tapi kenapa Imam Al-Bani rahimahullah taala kata sahih? Sebab dia cari, macam tadilah, dia cari jalur-jalur lain. Nah, dia jumpa jalur lain bahawa ada selain daripada Isa bin Yunus sebagai mutaba'ah, iaitu daripada Haus ibn Ghiyas. Jadi dia pun riwayat dengan lafaz yang sama. Kalau dia tu punya hafalan tak bagus, ada orang hafalan bagus, riwayatkan sama juga lafaz dia, menunjukkan bahawa apa? Ketika ini hafalan dia apa? Bagus. Kadang-kadang orang tu hafalan dia tak bagus, tapi at times dia punya hafalan tepat, betul tak? Itu biasalah. Bila tengah exam semua dia gabra, semua hilang hafalan dia lah. Tapi tengah biasa-biasa, okey pula. Jadi ketika ini si Isa bin Yunus ataupun Isa bin Yunus ni hafalan dia tengah, dia apa ni, hafalan dia tepat. Jadi oleh kerana itu hadis ini sahih, bukan hasan, dia terus sahih. Nampak? Baik-baik daripada cacat boleh jadi sahih. Baik, sekarang tentang fiqhul hadis. Hadis Abu Hurairah ni adalah satu khabar dari Rasulullah SAW. Siapa yang mendorong atau macam ni, yang terdorong muntah, zara'ahu, maknanya muntah itu datang padanya. Tiba-tiba aja rasa nak muntah. Biasanya bila kita tahu-tahu je nak muntah? Awak muntah berapa hari atau hari? Berapa kali atau hari? Tak ada kan? Setahun pun kadang tidak. Jadi bila agaknya orang tu muntah? Bila sakit. Itu dia. Selalu bila ada hal, ada sistem tak betul, nanti akan muntah. Jarang berlaku. Jadi Nabi SAW kata, qada ke tak qada? Tidak ada qada. Maknanya puasa dia sah ke tidak sah? Tidak ada sah. Puasanya sah. Nah. Tapi siapa yang istaqa? Alif sinta maknanya meminta. Macam istaghfara kan? Istighfar maknanya minta ampun. Jadi siapa yang cucuk-cucuk ke, jolok-jolok ke, ataupun peluk kuat-kuat wrestlingnya kan? Jadi sampai apa? Sampai boleh muntah dan keluar. Fa'alaihil qada. Maka hendaklah dia muntah. Itu yang saya ingat, macam mana kita boleh muntah. Ada cara lain tak nak muntah? Awak main merry go round ke apa benda dalam puasa-puasa? Boleh tak? Tak sengaja? Awak main biking ke apa benda tu kan? Pergi tempat game. Puasa-puasa pergi tempat macam tu. Lepas tu, baik, muntah. Batal tak batal? Janji dia sengaja, betul tak? Saya tak kata apa lah, janji dia sengaja. Sama ada cucuk dengan tangan ke, dia peluk grip ke apa pun. Tapi kalau tak sengaja, tertengok apa tu darah terus termuntah ke, tengok cerita seram ke apa, dia termuntah ke apa dan sebagainya. Itu tak payah tahu. Dan hadis ini sahih. Baik. Jadi ini disepakati oleh ulama. Ulama sepakat bahawa kalau sengaja muntah, batal puasa. Kemudian mereka berbeza pendapat. Kalau, baik sebelum tu, kalau dia cucuk-cucuk sekali tak muntah, batal lah puasa dia? Tak. Kenapa tak? Tak masuk apa. Lagi sekali, tengok hadis ni lagi sekali. Siapa yang sengaja muntah, maka dia mengqada. Maka hendaklah dia qada. Nabi ada cakap tak? Siapa yang sengaja keluarkan muntahnya dan keluar muntah? Ke Nabi cuma cakap siapa yang sengaja keluarkan muntah tapi tak, sama ada keluar ke tak keluar, dia tetap kena qada, ya tak? Kalau ambil zahir betul-betul, janji sengaja nak keluarkan muntah sekali tak keluar pun, tetap batal puasanya. Betul tak? Sepatutnya yang tu. Awak setuju tak tu? Betul tak tu? Sama ada keluar muntah ke tak keluar muntah, batal. Salah. Kenapa salah? Tak ada waktu bang. Dia faham bang. Senang dia muntah, mana keluar muntah. Niat dia bang. Niat dia dah ada. Ya bang. Oh, niat apa? Niat nak? Muntah. Dia memang dia nak muntah, dia sengaja muntah, dia dah cucuk-cucuk semuanya. Tapi tak terkeluar juga. Kuih ludah je. Batal tak? Tak. Ikut hadis, sepatutnya apa? Sebab Nabi tak syaratkan lalu muntah kan? Tapi kalau ada yang faham macam itu, saya minta maaf lah. Kesian, tak ada ulama' yang sepakat dengan awak. Tak ada ulama' faham macam tu. Ijma' ulama' bahawa dia buat-buat muntah, tapi tak muntah, tak batal. Oops. Itu dinamakan apa tau? Mafhumnya ada macam-macam mafhum. Mafhum mukhalafah tu ada macam-macam. Mafhumul wasaf, mafhumul adat. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfir Allahu lahum. Minta maaf, minta ampun untuk mereka ke kamu tak minta ampun untuk mereka, yang orang munafik? Kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali pun Allah takkan ampunkan untuk mereka. Itu yang mantuk. Kalau 71 kali Allah ampunkan, betul tak? Tak ada orang faham macam tu. Okey, ni mafhumul iktidha. lebih rumi dia lah. Siapa yang sengaja muntah lah, buat sesuatu untuk muntah, maka sabar, hendaklah dia jadi. Nabi SAW tak sebutkan sini sepatutnya kita kena tulis tau dan keluar muntah. Patutnya ada ni. Ini nama iktidaknya. Patutnya biasanya orang kalau sengaja buat muntah tu, dia akan keluar muntah. Mafhum dekat sini, kalau tak keluar muntah, dia apa namanya, kalau dia tak keluar muntah pun, dia kena qada juga. Kali ini kita gunakan mafhum iktidak ni, yang ni mafhum mukhalafah ni. Kenapa ulama' semua tak pakai zahir hadis ini? Oh, sama ada keluar ke tak keluar, batal. Sebab mereka lihat kepada maknanya. Mereka lihat pada maknanya. Asalnya sesuatu yang batalkan puasa, sama ada dia sesuatu yang masuk dalam badan ataupun yang keluar. Sekarang ni tak ada masuk, tak ada keluar. Ada tak masuk? Tak ada. Awak masukkan tangan mana ada batal? Masuk sampai perut? Ini bukan air. Yalah, tekak aja. Batal. Itu kalau dia pakai cucuk-cucuk. Dia pakai lain punya. Dia grip-grip, dia pusing-pusing. Ya tak? Jadi asalnya selagi tak ada benda masuk, tak ada benda keluar, tak batal. Dan yang Nabi SAW tak sebutkan, tapi itulah mafhum dia. Itulah mafhum dia. Sampai dia keluar. Boleh eh? Sebab tu perlu bila baca hadis, kena lihat apa ulama cakap. Kalau tak ada, kita boleh jadi apa? Menyeleweng, kita boleh tak tahu keluar benda lain. Al-Kulihal, satu masalah lain, kalau keluar dah sengaja nak muntah ni, sekali keluar, kita dah katakan ulama sepakat batal, betul tak? Itu kalau banyak muntah ke darah, banyak batal, semua ulama kata batal. Tapi kalau keluar sikit, batal ke tak batal? Batal. Ha? Tak keluar batal. Sikit saja. Tak kasi can. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata kalau sikit je tak batal. Kalau banyak batal. Macam mana tu banyak, mana tu sikit? Ingat tak buat muntah dulu? Sengaja. Yang batalkan wuduk. Ni sengaja ni. Ingat tak yang kelas budak-budak punya muntah tu? Dia tak penuh apa ni, tak penuh mulut, sikit je keluar. Kalau penuh mulut ataupun lebih daripada tu, baru mereka kata banyak. Ingat tak tu? Yang najis tu kan ada bab najis yang dinamakan qalas. Tapi yang betulnya, insya-Allah, sebagaimana yang antum cakap tu, bahawa sikit ke banyak tetap batal. Sebab Nabi tak beza-bezakan banyak ke sedikit. Tarjih saya ada tarjihkan untuk awak lah semua. Kalau awak tak setuju, awak tengok dalam sudut nak banyak ke nak sikit, itu ijtihad daripada ulama. Nah, baik, kalau kita dipaksa, tadi muntah tu kita boleh kiaskan dengan benda lain. Kalau kita dipaksa untuk membatalkan puasa kita dalam bulan Ramadan, ni kripnya kita buka mulut tuangkan air kat dalam, batal tak puasa ni? Hadis pertama Abu Hurairah tentang lupa ni sekarang dah tentu bukan lupa, orang paksa batalkan puasa. Na'udzubillah, negeri Islam ke negeri bukan Islam ke, kata kau jangan puasa, batalkan puasa. Ataupun dia letak apa ni, pistol, dia suruh kita minum, batal tak puasa? Kenapa tak batal? Hadis ni boleh tak salah satu daripada dalilnya? Muntah tu yang datang, muntah tu paksa dikeluarkan, boleh salah satu dia. Tapi kita ada kaedah umum, kalau kita dipaksa tidak berdosa, dan zahirnya tidak batal. Tetapi bab paksaan ini, dia ada satu bab yang khusus dalam fikih. Kita belajar fikih sunnah kat Masjid Raudhah, ada kita ada satu bab ni, kita bermukrah atau ikrah. Bukan semua kes paksa dimaafkan. Setuju tak setuju? Bukan semua kes paksa ni kes terpaksa. Tak eh? Jadi bila tu kes paksa yang tidak dimaafkan? Siapa tahu? Awak agak-agak atau pernah dengar? Bunuh orang lain, Hasan. Dia paksa awak, kau bunuh orang lain, kau tidak, aku bunuh kau. Jadi nak selamatkan nyawanya, dia bunuh orang tu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Berdosa dan haram. Sebab nyawa dengan nyawa orang tu tak ada bezanya. Sama je nyawa, nyawa ciptaan Allah Subhanahu Taala. Kemudian mereka khilaf tentang perkara berzina. Boleh tak kalau dipaksa orang ni berzina dengan perempuan ini contohnya? Boleh tak dia buat? Tuan ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kemudian kalau dipaksa untuk kafir, untuk kutuk Nabi ke, untuk apa, kufurkanlah agama, kalau tidak kamu akan dibunuh, boleh tak kita ikutkan paksaan tersebut? Jawapannya boleh, tapi ada syarat tak? Ada syarat-syaratnya. Hendaklah dalam hati kita masih beriman lagi, kita tak reda dengan apa yang kita cakap tu. Kita cuma cakap kita nak selamatkan nyawa kita sebab ada dalil. Okey, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Ma'an Jabir radhiyallahu anhu, yani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath ila Makkah fi Ramadan fa shama hatta balagha qura' al-ghamim fa shama an-nas thumma da'a bi qadahin min ma'in fa rafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayh thumma shariba. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Mekah di waktu Fathu Mekah di bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga sampai ke Qura al-Ghamim, sementara manusia pun ikut berpuasa. Jadi puasa wajib ke puasa sunat? Wajib. Sewajib bulan Ramadan. Dan ni keluar ke Mekah. Nabi SAW orang Mekah ke? Tidak. Kan? Soalan orang apa? Madinah. Orang Madinah. Bukan orang Mekah. Nabi SAW dilahirkan kat mana? Mekah. Mekah. Kenapa tak kata dia orang Mekah? Nabi dah hijrah. Nabi dah hijrah, hijrah lah. Awak orang Singapura, dah hijrah pergi UK ke? Awak orang Singapura? Kan? Bukan. Bukan, eh? Okeylah. Untuk hijrah dia lain. Siapa dah hijrah, dia tak boleh balik negeri asal dia. Berdosa. Jadi dia takkan dipanggil sebagai apa ni, orang yang apa ni, tempat asal dia lagi. Dia akan dipanggil tempat yang dia dah hijrah. Boleh, eh? Ini untuk hijrah. Adapun kita yang lain ni, kita tinggal UK, kita masih orang Singapura, yang Australia kita masih orang Singapura. Lagi-lagi ada dual apa? Citizenship ke apa? Ataupun PR. Baik, jadi Nabi SAW dalam yang penting kita nak cakap ni, ini adalah keadaan apa? Musafir. Nah, musafir. Dan ini berlaku pada tahun pembukaan kota Mekah, tahun berapa? 8 Hijrah. Baik, kita teruskan. Sementara manusia pun ikut berpuasa. Ikut siapa? Ikut Nabi SAW puasa. Kemudian beliau meminta segelas air. Da'a biqadahin min ma. Farafa'ahu. Ain itu baris atas. Dan Nabi SAW mengangkatnya supaya orang-orang melihat kepadanya. Kemudian beliau pun minum. Maka dikatakan kepadanya setelah itu, sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa. Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau yang ini adalah hadis keluar dikuatkan oleh Muslim. Yang berikutnya, wa fi lafzin faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa innama yanzuruna fi ma fa'alta. Yanzuruna, za tu baris depan. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri fa syariba. Rawahu Muslim. Dalam satu lafaz, lalu dikatakan kepadanya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia telah ditimpa kesulitan dalam berpuasa. Mereka menunggu apa yang kau lakukan. Lalu beliau meminta segelas air setelah asar dan minum. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi lafaz kedua ni menerangkan sebab Nabi SAW batalkan puasa wajibnya. Baik, sebelum itu Nabi SAW dalam hadis ini berpuasa dalam bulan Ramadan ketika musafir. Jadi zahirnya, apa hukum berpuasa ketika bermusafir? Boleh ke tak boleh? Boleh. Baik, kemudian Nabi SAW buka. Kemudian apa hukum berbuka dalam puasa wajib? Jawabnya, asalnya tak boleh lah. Tapi boleh bila ada sebab, iaitu bermusafir. Pembahasan yang dibahaskan oleh ulama lebih daripada itu. Mana yang afdal? Puasa ke tak puasa ketika musafir? Kita akan datang beberapa buah hadis. Baik, yang penting di sini, mengikut riwayat yang kedua, kita ambil riwayat yang kedua. Nabi SAW telah diberitahu bahawa orang ramai yang ikut Nabi SAW puasa Ramadan tak tahan. Tak tahan. Dan ini puasa bukan setakat relax. Puasa tau. Ini sedang nak pergi mana ni? Nak pergi perang. Dengan siap dengan battle gear semua, nak pergi Mekah. Nak bukan pergi sebarang tempat, pergi Mekah. Kira tempat yang apa tu, kata orang tu, bukan sebarangan tempat lah. Mereka dulu dikeluarkan daripada tempat tu. Dan tu orangnya kuat, tentera Quraisy. Jadi sekarang nak pergi sana dalam perjalanan yang jauh, dalam bulan Ramadan. Jadi dikatakan kepada Nabi SAW, orang ramai dah susah ni nak puasa. Berat, syaqqa alaihim. Berat maknanya apa ni? Menyusahkan, hampir-hampir memudaratkan. Walaupun boleh tahan. Padahal kita semua sedang berpuasa, kita pun macam berat juga kan? Especially makin dah pukul 6 lebih ni kan? Kalau kat rumah dah tidur. Dah. Tapi beratnya macam gitu, so, boleh tahan. Ni yang dalam hadis ni, syaqqa alaihim, dah kira lebih daripada biasa. Lebih daripada biasa. Kalau lebih sangat, haus sangat, lapar sangat. Sampai-sampai memudaratkan, sampai-sampai boleh pingsan. Dan mereka tunggu kau, apa yang kau lakukan. Kau terus puasa ke tak puasa? Satu faedah, sahabat-sahabat dengan Nabi SAW macam mana hubungannya? Apa Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, tak buat. Nah, itulah satu manhaj. Kan macam sekarang, Nabi buat pun kita tak buat. Nabi tak buat pun kita buat, tak kisah. Kita punya akal lagi bagus. Innama yanzuruna fima ma'al. Mereka hanya senya melihat apa yang kau buat. Atau tunggu. Kalau yang zirun maknanya mereka tunggu apa yang kau buat. Yang zirun maknanya yang tazirun lah, fi mafa'an. Gitu. Jadi Nabi SAW meminta air, dan ni lepas asar. Dan Nabi SAW minum depan orang ramai. Orang pun tahu, jadi orang pun ikut ke tak ikut? Ikut. Tapi ada tak yang tak ikut? Ada yang tak ikut. Dan ini dikhabarkan pada Nabi SAW. Ada lagi tak ikut? Jadi apa jawab Nabi SAW? Ula'ikal usatu, ula'ikal usat. Usat ni plural kepada orang yang buat maksiat. Asyik. Dan kita tahu lafaz buat maksiat apa dia? Dosa. Jadi puasa dosa. Jadi apa hukumnya puasa dosa ni? Haram. Jadi ini antara dalil bagi orang yang mengatakan haram puasa ketika bermusafir. Lagi-lagi kalau mereka tengok lafaz kat belakang dia je, siapa? Mereka-mereka itulah buat maksiat, mereka buat maksiat. Tapi kalau kita lihat konteks seluruhnya, siapa yang sebenarnya, jenis yang macam mana tu yang puasa dalam musafir yang buat maksiat? Semua orang ke? Tidak, orang yang macam tadi. Yang macam mana? Yang dah teruk sangat, dah susahkan diri sendiri pun masih lagi nak puasa, sedangkan ada rukhsah untuk ninggalkan puasa dalam safar. Okay. Setakat itu saja, ada lagi hadis-hadisnya, kita teruskan. Wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar fa hal 'alayya junahun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fa hasan wa man ahabba an yasuma fala junaha 'alayhi rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaq 'alayhi min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'al. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, saya kuat untuk berpuasa pada waktu safar, apakah saya berdosa? Beliau bersabda, jadi dia adalah keringanan dari Allah, rukhsah. Barang siapa yang mengambilnya, maka itu bagus. Dan barang siapa yang suka untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya ada dalam Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah bahawa Hamzah bin Amr bertanya. Di sini ada beberapa faedah. Pertama, ini asalnya daripada Aisyah. Jadi Hamzah, dalam riwayat Aisyah dikata Hamzah bin Amr ini orang yang banyak puasa. Jadi ini dalil bahawa kadang-kadang salaf tu dia banyak ibadat dan orang tahu dia banyak ibadat. Maknanya tak sembunyikan. Tak semestinya sentiasa kita sembunyikan ibadat kita. Yang penting jangan sampai kita tunjuk-tunjukkan sampai riak. Jangan sembunyi-sembunyi sampai tak ada terus, tak buat. Duda pun tak mau. Dan afdalnya adalah kita sembunyikan ibadat sunat kita. Memang betul lah. Nah. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah SAW dan di satu dalil bahawa bila tak sure, bila tak pasti tentang suatu hukum agama, jangan pandai-pandai, tapi tanya kepada ahlinya. Jadi dia tanya kepada ahlinya, itu Rasulullah SAW. Dan dia kata, aku mempunyai kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Jadi ni khabar, nampak zahirnya macam puji diri sendiri. Allah SWT larang orang yang puji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau puji diri kamu. Kita tahu siapa yang lebih bertakwa. Jadi ini dalil bahawa boleh puji diri sendiri jika ada sebab. Betul tak? Sebabnya adalah kalau dia tak bilang ni, dia tak akan dapat jawapan yang betul, yang tepat. Alas siyam, alif lam ni untuk umum, sama ada dia puasa wajib ataupun puasa sunat. Boleh? Okay. Fis safar, dalam safar. Itu pembahasan panjang tentang safar yang macam mana tu. Panjang ke pendek ni telah bahaskan dahulu. Tapi biasanya adalah safar yang boleh mengkasarkan solat. Sama ada 60 km ke, 70 ke, 80, 90 lebih kurang lah. Baik. Jadi tanya boleh tak aku demikian, yang ni ada dosa aku berpuasa ketika dalam safar, sedangkan aku boleh puasa ni. Dia menunjukkan dia suka nak puasa. Kalau tak bagus puasa ketika safar, terus Nabi SAW kata jangan puasa. Betul tak? Haram. Tak juga. Nabi SAW punya jawab, dia adalah rukhsah minallah, satu keringanan daripada Allah. Apa dia tak berpuasa tu? Rukhsah. Siapa yang ambil rukhsah daripada Allah, ringan keringanan daripada Allah, dah bagus. Allah punya hadiah awak tak nak ambil. Siapa dah ambil, bagus. Kalau tak nak pun tak apa. Asalnya kalau hadiah daripada orang besar, awak tak ambil, ada apa-apa. Tapi ni hadiah daripada Allah SWT ni, boleh pula tak ada apa-apa. Ini bukan kita cakap, Nabi SAW cakap. Jadi menyebabkan nak ambil boleh, tak nak ambil pun boleh. Tapi macam ambil rukhsah lagi bagus. Sebab fahasan. Jadi tak puasa ketika dalam safar, lagi bagus. Ikut zahir hadis ini. Boleh? Nah. Jadi ini dalil bagi orang yang mengatakan lagi bagus jangan puasa ketika safar. Ini mazhab siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, dah masuk lain. Ada satu hadis tak sebut kat sini. Hadis tu ada dalam Umdatul Ahkam. Oh, Nabi SAW, kami keluar dalam safar dalam bulan Ramadan, fi syiddati har, kami telah keluar dalam safar dalam bulan Ramadan dalam panas yang amat sangat, dan orang yang paling banyak teduhnya adalah orang yang ada kain. Siapa ada kain itulah paling banyak teduhnya. Mak ada tak tahan. Yang tak ada teduh pakai apa? Tak ada kain, pakai tangan saja. Tutup kepala. Wa ma minna sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Hadis muttafaqun alaih. Tak ada di antara kami yang berpuasa kecuali dua orang, Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Lain semua tak puasa. Ketika itu panas sangat, mak sahabat-sahabat dah tak tahan. Dan Nabi puasa, Abdullah bin Rawaha puasa. Jadi sekarang ulasannya terhadap persoalan apa hukum puasa ketika safar. Boleh. Boleh, eh? Mana yang afdal? Tak puasa ke puasa? Kalau tak ada kesudahan pun. Jadi tak boleh ambil satu hadis je kan? Kalau ambil satu hadis macam tadilah. Sebab Nabi SAW puasa. Dan Nabi SAW tak lakukan melainkan dia afdal. Abdullah bin Rawaha pun puasa. Jadi macam gini. Kalau tak ada apa-apa, maknanya keadaan dia ketika dia berpuasa dalam safar ni sama macam dia dekat dalam mukim, sama aje. Afdal puasa ke tidak? Afdal puasa. Wa anta sumu khairul lakum, dan berpuasa tu lagi baik untuk kamu. In kuntum ta'lam, Allah galakkan kita puasa. Walaupun kat dalam ayat tu Allah kata boleh apa? Boleh qada. Dan kedua, kalau kita dah puasa bulan Ramadan, kita dah tak khawatir nak apa ni, nak hutang-hutang, nak bayar-bayar. Pasal bulan puasa bulan Ramadan, sama-sama ramai-ramai puasa, nanti dah time nak qada-qada seorang-seorang tu yang malah datang. Tangguh punya tangguh. Puasa 6 je tengok punya susah. Puasa 6 tu belum cerita orang yang nak kotak tu, yang head, yang apa nipas tu semuanya. Tanya orang-orang perempuan, senang ke tak senang nak kotak? Ujung-ujung Syaban nak habis tu lah, baru dia apa? Dia borong semuanya. Susah. Jadi untuk orang macam ini, lagi baik dia puasa bulan Ramadan dalam safar jika tak ada apa-apa bagi dia. Tetapi kalau dia berpuasa sampai memberatkan dia, sampai boleh pingsan. Sebab di dalam satu hadis ada orang sampai pingsan. Jadi orang macam ini berdosa berpuasa. Haram bagi dia berpuasa. Ini macam orang kena dialisis nak puasa. Orang kat ICU nak puasa. Kita kata dengan dia haram buat puasa. Walaupun puasa tu bagus, haram puasa. Sebab memberatkan dia. Tetapi kalau tengah-tengah tu dia berat juga tapi tak sampai memudaratkan, haram tak dia berpuasa? Tidak, tapi makruh dia berpuasa. Dan ini adalah kata-kata daripada Syekh Fatimiyah rahimallahu taala. Boleh? Nak tulis? Tak payahlah. Tak ada time. Ada berapa keadaan sekarang orang puasa ni? satu orang ni sama saja keadaannya. Satu orang ni sangat memberatkan. Ini memberatkan. Jadi yang ini afdal puasa. Dan Nabi jangan puasa waktu panas, waktu musafir. Sangat memberatkan haram. Sebenarnya kalau lihat hadis kita baca tadi, Nabi sebenarnya betul ke nak buka lepas asar tu? Nabi boleh tahan tak puasa ketika itu? Sebenarnya Nabi SAW boleh tahan. Tapi kenapa Nabi SAW buka batalkan puasa dia? Sebab dia tengok orang dah tak tahan. Dan orang tak mau ambil rukhsah. Nabi SAW boleh tahan. Tapi meraihkan orang-orang yang lemah ni, dan sebagai jadi contoh yang baik bagi mereka, meringankan agama ni atas mereka, Nabi SAW buat yang tidak afdal pada hak dia. Baik, jadi ni harus diperhatikan oleh orang-orang yang jadi pemimpin. Tengok ada yang afdal, memang afdal untuk Allah. Tapi kena tengok kat belakang tu. Kadang-kadang kita kena apa ni, buat yang tidak afdal, meraihkan orang yang di belakang. Boleh? Dah 6.40 ni. Sangat boleh sampai hadis. Itu lagi panjang eh. Satu dalam berdarang. Ambil yang last eh. Yang terakhir. 696. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Rukhisa li syekh al-kabir. An yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan. Wa la qada'a alaih. Rawahu daru qutni wal hakimu wa suhahahu. Yaitu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata diberikan keringanan kepada orang tua renta untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin dan tidak ada qada baginya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Jadi ini hadis Ibn Abbas ataupun lebih tepat lagi kita katakan asar daripada Ibn Abbas. Kalau hadis maknanya dia sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nampaknya daripada Ibnu Abbas saja, betul tak? Dia tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Naam. Sepatutnya macam gini tak ada dalam kitab hadis. Betul tak? Sebab ni bukan hadis. Tapi mungkin orang lihat daripada sudut makna daripada riwayat ini. Dia berkata telah diringankan untuk orang yang tua renta, yakni yang sangat tua, iaitu untuk dia berbuka, yakni tak puasa, tapi dia kena beri makan setiap hari satu orang miskin dan tidak ada qada baginya. Dikatakan ini adalah satu hadis sebab maknanya marfu', sebab ada rukhsah, diringankan. Ini bukan kata-kata dari pendapat Ibnu Abbas sendiri. Tak mungkin dia kata diringankan ini, melainkan dia dah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ni hukumnya marfu'. Dari riwayat ni hukumnya marfu'. Dia asalnya semua orang kena puasa. Tua muda, baik sakit, musafir, semua kena puasa. Kemudian ada pengecualian, kita pun kecuali. Termasuk yang ini, iaitu orang yang dah tua, Asy-Syaikh al-Kabir. Zahirnya Asy-Syaikh ini adalah lelaki yang tua je, perempuan tu tak mesti puasa eh, betul eh? Nah. Baik. Yang penting samalah, lelaki ke perempuan hukumnya sama, selagi tidak ada pengecualian. Adakah sembarang tua? 40 pun tua kan? Lama tu 40 tahun. Betul tak? Awak tunggu 4 jam dah lama dah. 40 tahun lama. Jadi berapa had tua ni? 100 tahun? Nah. Macam mana awak nak keluarkan hukum daripada hadis sini? Kalau orang tu datang, dia tanya awak, berapa tu orang yang tua yang tak payah puasa, yang boleh bayar fidyah saja? Macam mana awak jawab? Kalau dia tua, dia tak mampu. Kalau dia masih mampu. Yang mampu ke yang tak? Yang tak mampu. Asal. Sebab dia balik kepada apa ni? Dia kan ibadat yang perlu kepada kemampuan. Dan tua tu ada sebab, ada apa ni? Ada kaitan dengan kemampuan kan? Jadi semua istimbat, tak ada kat dalam hadis tu. Jadi orang tak ada akal ataupun yang IQ lemah, tak boleh, memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh keluarkan hukum. Jadi kita tak boleh tolak gunakan akal dalam agama. Jangan sampai melampau gitu. Dan jangan melampau yang opposite pula. Mesti pakai akal. Mesti pakai akal dulu, jangan juga. Jadi akal tu penting untuk faham agama. Jadi kalau dia dah tak mampu, dah susah sangat, dan tua ni dia tak ada harapan untuk jadi muda, untuk ada kemampuan, jadi datangnya bulan puasa, dia tinggal get ready apa? Duit aja. Lepas tu dia belikan beras, lepas tu dia kasih kepada orang miskin setiap hari. Jadi 30 hari dia kasih apa? 30 orang miskin punya makanan. Dan jumlahnya adalah setengah sok. Setengah sok lebih kurang 1.5 kilo beras. Eh? Dan ini ada dalam ayat wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini yang dinamakan fidyah. 1.5 kilo beras. Beras Thailand, beras Harmoni, beras Wangi, apa pun tak kisah. Tapi kalau orang tanya mana lagi bagus, lagi sedap beras dia, lagi kualiti baik, lagi afdal. Allah SWT bagus, suka yang bagus. Kalau awak nak kasih daging lagi, kuah, kari, apa semua, lagi bagus. Tak ada masalah. Cuma ingat, bila nak keluarkan fidyah ini, tak boleh kasih before Ramadan. Ataupun kita sama ada tiap-tiap maghrib kita kasih, ataupun kita tunggu sampai habis semua Ramadan, satu Syawal, kita borong semua, kita kasih 30 orang miskin makan. Jangan kasih first day of Ramadan dah kasih 30. Nak tahu kenapa? Sebab-sebab untuk keluarkan fidyah belum ada lagi. Awak belum diwajibkan puasa, macam mana awak keluarkan fidyah? Kafarah. Kafarah tu penghapusnya bila dah ada sebab salahnya tu. Okey. Selain daripada orang tua, ada tak yang sama maknanya dengan orang tua ni? Itu orang yang dah tak ada harapan nak sembuh penyakitnya. Penyakit kronik. Kanser ke, dialisis ke, atau apa-apa lagi. Alhamdulillah. Jadi belum dapat cure dia. AIDS ke apa kan, belum dapat cure dia. Jadi dia pun apa ni? Dibolehkan untuk tak berpuasa, tapi dia kena bayarkan fidyah. Nah. Sekali lepas tu dapat ubat pula. Ada cure untuk AIDS. Macam mana? Dia dah tak puasa dah bertahun-tahun. Sekali tahun ke 10 dapatnya ubat. Baik dia. Ha, sihat, boleh lari, boleh apa semuanya. Saya tak tanya pasal lepas tu dia puasa. Yang kemarin tu dia bayar fidyah macam mana? Tak bayar-bayar balik? Tak bayar. Puasa. Kenapa? Sekali dah boleh bayar balik tau. Macam mana? Sebab ketika itu yang wajib atas dia bayar fidyah. Dia dah buat ke belum? Ya. Sudah. Takkan nak kena bayar double pula. Lepas tu bayar lagi puasa betul-betul. Kau tak? Tak payah. Alhamdulillah. Kalau dia tak sempat nak bayar fidyah macam mana? Sebelum dia meninggal. Sebelum meninggal dunia tak sempat nak bayar fidyah. Ambil dia harta dia. Macam mana? Bayar. dia ni yang tak wajib puasa, dia tak wajib puasa. Jadi yang wajib atas dia fidyah. Jadi 30 hari yang first Syawal tu tak sempat nak keluarkan, meninggal dunia. Macam mana nak buat? Dia berusaha tak? Tak berusaha lah, dia tak sengaja kan? Okay. Jadi lepas tu dah tak ada apa-apa? Ambil harta dia bayar. Ambil harta dia bayar 30 hari punya penipidia. Betul tak macam tu? Betul tak macam tu? Betul tak macam tu? Betul lah. Sebab ni kira macam hutang orang. Sama juga dengan orang yang sakit 30 hari hutang puasa. Betul tak? Tak sempat nak bayar, tak sempat nak bayar 30 hari puasa, dia meninggal dunia. Apa nak buat? Dia berdosa tak? Dia tak berdosa sebab dia tak sengaja nak lambat-lambat kan bayar puasa dia kan. Lepas tu apa lagi? Burn macam tu. Bayar fidyah ke? Tak, bayar puasa. Bayar puasa. Waris dia boleh puasakan untuk dia. Tu ada hadis kat belakang nanti. Man mata ma'alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia ada hutang puasa, bukan sengaja tak puasa, bulan puasa minum apa semuanya, lepas tu kau bayarkan aku. Ini jenis macam apa, orang sedekah bala Quran ni. Dia tak pernah baca Quran apa, orang sedekah untuk dia. Siapa? Macam nak sampai bala? Dia sendiri tak mau baca. Ini sendiri, ini tak nak. Ini sendiri ini dia nak puasa tapi tak sempat nak puasa. Jadi orang lain boleh puasakan atas nama dia. Kalau tak boleh, fidyahkan pun boleh juga. Jadi dengan itu kita berhenti di sini. Agak lambat. Apa yang kita sampaikan ini memberi menjadi manfaat yang benar daripada Allah SWT. Salah dan silap daripada saya. Ada beberapa soalan, dua je soalan saya ambil. Bolehkah kita mengerjakan hanya 8 rakaat solat tarawih di masjid walaupun kita tak tahu bahawa imam di masjid tersebut mengerjakan, walaupun kita tahu imam solat 23 rakaat? Kalau tak nak solat tarawih boleh lah sebenarnya. Saya akan ke Johor esok, bolehkah saya mengerjakan solat jamak ketika berada di sana? Johor besar, sampai ke mana Johor? Kalau ke Angsana tak boleh. Kalau dah keluar, dah sampai jarak safar tu, baru boleh. Oh, solat jamak. Kalau pasal solat jamak, solat jamak dalam Singapura pun boleh jika ada sebab. Jika ada sebab yang kuat, jam ke apa. Tapi kasar tak boleh. Itu je. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.